بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله لنتكلم pembahasan yang berikutnya pada kitab Tafsir Al-Izzi fasal yang berikutnya faslun fi bina ismail az-zaman wal makan fi bina ismail zaman wal makan pasal tentang bentuk isim zaman dan isim makan. Di mana kedua jenis isim ini, isim zaman dan isim makan, ya, ini dibentuk dari fi'ilnya, dari fi'il madhi, ya, dengan mengikuti wazan atau bentuk tertentu untuk menunjukkan zaman atau waktu, dan juga menunjukkan makan atau tempat terjadinya fi'il tersebut. Ya, jadi tetap terkait dengan makna fi'il, hanya saja untuk isim zaman ini menunjukkan waktunya, dan untuk isim makan ini untuk menunjukkan tempatnya, termasuk tasarif, perubahan-perubahan dari fi'il, ya, sesudah yang sebelumnya, atau kalau diurutkan biasanya yang dari awal fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, kemudian masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, nah kemudian nanti ada isim zaman dan isim makan. Ini wahuwa, ya, bentuk isim zaman dan isim makan tersebut min yaf'ilu bi kasril ain, dari fi'il yaf'ilu dengan mengkasrah ain kalimatnya, memberi harakat kasrah pada ain fi'ilnya, jadi fi'il yang mengikuti wazan yaf'ilu, fi'il mudhari', ya, di sini yaf'ilu bentuk mudhari', mengikuti wazan yaf'ilu dengan mengkasrah ain kalimatnya, ala maf'ilin maqsural aini, ini bentuk isim zaman dan isim makan tersebut mengikuti wazan maf'ilun, ya, maqsural aini, ini dengan mengkasrah ain kalimatnya. Ini faedah asalnya, faedah umum pembentukan isim zaman isim makan dari mudhari' yaf'ilu yang ain kalimatnya dikasrah. Bentuk isim zaman dan isim makan tersebut mengikuti wazan maf'ilun dengan mengkasrah ain kalimatnya. Ka kal majlisi wal mabidi, seperti pada contoh pada kata al-majlisi al-mabid, ya, al-majlisu atau majlisun, ya, di sini majlisun, ya, ain kalimat pada huruf lam, majlisun dikasrah. Kenapa? Karena majlisun ini berasal dari fi'il jalasa, kemudian mudhari'nya apa? Yajlisu, ya, pada mudhari' ain kalimat ini kasrah, yajlisu. Maka bentuk isim zaman maupun isim makan mengikuti wazan maf'ilun menjadi majlisun. Kemudian bata atau al-mabitu, mabitun, ya, mabitun, ini di sini ada huruf illah pada ain kalimat, ya, ini berasal dari fi'il bata maubinya, kemudian mudhari'nya yabitu, yabitu. Nah, ain kalimatnya pada fi'il ini adalah huruf illah, yang aslinya adalah ya. Pada bentuk mudhari' ya di itu ini ain kalimah dalam huruf ilat itu huruf ya. Dan ini asalnya dia berharokat kasrah. Jadi fi'il ya bi itu asalnya apa? Ya bi itu. Ya, jadi mengikuti wazan yang ini. Ya bi itu. Itu asalnya. Di mana ain kalimah yaitu huruf ya itu di kasrah. Ya bi itu. Kemudian karena itu ilah pada ain kalimah, kemudian ada nakal perpindahan harokat dari ya bi itu menjadi ya bi itu. Dan jelas ada di sini fi'il ini termasuk yang mengikuti wazan yaf'ilu dengan mengkasrah ain kalimahnya. Sehingga ketika dibentuk menjadi isim zaman dan isim makan, bentuknya mengikuti wazan maf'ilin. Ini juga sama. Ketika dibentuk mengikuti wazan maf'ilun, asalnya adalah apa? Mab'itun. Sesuai dengan wazannya dulu, ya, asalnya adalah mab'itun. Ya, kemudian harokat pada ya kasroh, ya yang kasroh itu harokatnya digeser ke huruf sebelumnya, sehingga menjadi mab'itun. Ini ketika ain kalimah berupa huruf idlah. Jadi ini isim zaman dan isim makan yang mengikuti wazan maf'ilun berasal dari fi'il yaf'ilu, fi'il mudhari' yaf'ilu. Dan ingat di sini yang dijadikan dasar atau patokan adalah fi'il mudhari' yaf'ilu yang dikasrah ain kalimahnya. Artinya apa? Tidak diperhatikan bagaimana bentuk maudhinya. Ya, jadi kalau mudhari' yaf'ilu itu ada dua kemungkinan maudhi, yaitu fa'ala dan apa? Fa'ila. Fa'ala dan fa'ila. Yang banyak ya fa'ala dengan mengkasrah dengan fathah pada ain kalimah, ini yang banyak. Kalau yang fa'ila sedikit. Tetapi ini pun tidak diperhatikan. Ya, jadi yang penting adalah bentuk maudhi ini mengikuti wazan yaf'ilu, maka isim zaman dan isim makan mengikuti wazan maf'ilun. Yang pertama, ya, wazan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, wa min yaf'alu. Kalau tadi dari mudhari' yaf'ilu, sekarang yang kedua dari mudhari' yaf'alu. Yang pertama tadi yaf'ilu, yang kedua dari yaf'alu dengan apa? Wa min yaf'alu wa yaf'ulu. Yaf'alu dengan fathah pada ain kalimah dan yaf'ulu dengan dhammah. Ya, bi fathil aini wa dhammiha, dengan fathah pada ain kalimah yaf'alu dan dhammah pada ain kalimah yaf'ulu. Jadi dua wazan mudhari' ini, yaf'alu dan yaf'ulu. Nah, dari kedua mudhari' ini, yaf'alu dan yaf'ulu, isim zaman dan isim makannya mengikuti bentuk ala maf'alin bil fathahi. Mengikuti bentuk, mengikuti wazan maf'alin. Kalau di sini maf'alin. Ya, mengikuti wazan, mengikuti bentuk maf'alun dengan fathah pada ain kalimahnya. Ya, berbeda kan harakat itu, ya, berbeda. Ya. Isim zaman dan isim makan ini mengikuti wazan maf'alun dengan fathah pada ain kalimah. Ini dari fi'il mudhari' yaf'alu dan yaf'ulu. Kalimat habi seperti contohnya madhabi, madhabun. Ya. Jadi kalau sekedar tambahan faedah, kalau sudah dimasukkan dalam kalimat, ada tambahan alif lam atau huruf akhir di kasrah, ya, kal majlisi, kal wal mabiti, kal madhabi wal maqtali, itu nanti pembahasan dalam nahwu, ya, atau ada alif lamnya juga itu. Tetapi bentuk pokoknya, ya, bentuk dasarnya tadi ya, maf'ilun, maf'alun, ketika sudah dimasukkan dalam kalimat, ada penyesuaian dengan tambahan alif lam atau huruf akhirnya di kasrah, itu terkait dengan pembahasan nahwu, ya, terkait dengan kedudukan dalam kalimat dan seterusnya. Adapun bentuk pokoknya, bentuk dasarnya, ya, bisa dipahami ya tadi ya, maf'ilun, majlisun, mabitun, kemudian kal madhabi berarti bentuk pokoknya, dasarnya adalah madhabun. Jadi seperti itu juga perlu diperhatikan ya, madhabun. Jadi yang pembahasan sorat atau tasrif yang seperti ini bentuknya madhabun. Kemudian ketika digunakan dalam kalimat ini ada tambahan alif lam, kemudian huruf akhirnya di kasrah karena ada kaf ya, kal madhabi, itu pembahasan dalam nahwu di lain waktu insyaallah atau di tempat yang lain ya. Ini sebagai tambahan ya, supaya tidak bingung ya. Di sini disebutkan al-majlisi kok tadi menjadi majlisun, ya. Kal-madhabi kok kemudian disebut madhabun. Jadi depan belakang itu penyesuaian, ya, letak penyesuaian kata itu ketika sudah terletak dalam kalimat, itu pembahasan lebih rinci dalam nahwu. Bagian depan ada alif lam atau bagian belakang huruf akhirnya kasrah, ya, misalnya. Ya. Tapi ya bentuk pokoknya kan sama ya. Kalau madhabi atau madhabun, bentuk pokoknya ini ya, madhabun. Atau tadi wazannya disebutkan ala maf'ilin, ala maf'alin. Ini kan ada ala, maka huruf akhirnya dikasrah. Maf'ilin, maf'alin. Tetapi ketika disebutkan hanya bentuknya saja, cukup dikatakan dengan maf'ilun, maf'alin. Asalnya dengan doma. Seperti itu. Ya. Sebagai tambahan faedah atau untuk mengingatkan ya. Kembali ke sini ya, pembahasan sendiri. Jadi isim zaman dan isim makan dari mubarak yaf'alu dan yaf'ulu ini mengikuti wazan maf'alin. Contohnya al-madhabi atau madhabun. Ini asalnya dari apa? Zahada yaf'alu. Zahada yaf'alu. Jadi an kalimahnya di fathah yaf'alu. Ya, yaf'alu, maka isim zaman wal makan menjadi madhabun dengan fathah madhabun. Ya. Wal maqtali, ya, maqtalun, ya, maqtalun. Ya. Jadi dia qatala yaqtulu, ya, bomba yaqtulu yaf'alu. Ya, mudharinya dengan dhammah ain kalimahnya yaqtulu, maka isim zaman isim makan menjadi maqtalun. Wal mashrabi, ya, mashrabun dari fi'il apa? Syariba yashrabu, yashrabu mudharinya, perhatikan mudharinya yashrabu, ya, dengan fathah, maka isim zaman wal makan menjadi mashrabun dengan fathah. Wal maqamu, maqamun dari dia qama yaqumu, yaqumu huruf ain kali ain kalimat berupa huruf ilah, sehingga maqam bagaimana sudah dipelajari di situ ada pergeseran huruf, asalnya apa? Yaqumu, yaqumu itu asalnya yaqumu mengikuti wazan yaqulu dengan dhamma pada ain kalimahnya, ya, yaqumu, kemudian harakat dhamma digeser ke sebelumnya, kemudian huruf ilah wawu menjadi sukun sehingga menjadi yaqumu. Yang jelas ini mengikuti wazan yaqulu mubaraknya, maka bentuk isim zaman wal makan mengikuti wazan maf'alun menjadi maqamun. Nah, ini juga asalnya apa? Maqamun. Karena huruf ilah aslinya adalah wawu, ketika dibentuk isim zaman wal makan mengikuti wazannya, asalnya adalah maqamun dengan wawu, maqamun. Kemudian harakat pada wawu digeser ke sebelumnya pada huruf qaf, ya, maka wawunya kemudian sukun. Nah, di situ ada wawu sukun, maqaw, ya, dan sebelumnya fathah, maka wawunya kemudian diubah menjadi alif, ya, sehingga menjadi maqamun. Jadi alif pada maqamun itu aslinya adalah wawu. Ini ketika ain kalimah berupa illah seperti ini, ada perubahan, ada pergeseran harokat dan ada perubahan, ada maqaw dan ada ilal, ya, ini. Baik. Yang berikutnya wal madbaghi, ya, madbaghun dari yadbaghu, ya, yadbaghu dengan fathah, ya, maka isim fathah dhammah yadbaghu dengan dhammah yadbaghu, maka isim zaman wal makan menjadi madbaghun dengan fathah pada ain kalimah tadi. Ini dua kaidah secara asal, secara umum pada isim zaman dan isim makan seperti ini. Jadi dilihat dari bentuk mudhari'nya, ditentukan dari bentuk mudhari'nya. Kalau yaqilu, maka isim zaman wal makan menjadi maq'ilun. Kalau mudhari'nya yaqalu atau yaqulu, maka isim zaman wal makan menjadi maq'alun. Sebelum dilanjutkan, dari sisi makna tadi, ya, jalasa yaitu duduk, majelisun waktu duduk atau tempat duduk, arti secara harfiah, ya, secara bahasa seperti itu, kemudian digunakan dalam penggunaan tentunya sesuai dengan kebiasaan, ya, sehingga di sini kalau kemudian di apa diserap diambil dari dalam bahasa Indonesia menjadi majelis, majelis dari bahasa Arab majelisun, tempat duduk, tempat untuk duduk. Mabi dari tadi apa? Bata yabitu, menginap, bermalam. Mabi waktu bermalam, waktu menginap, atau tempat bermalam, tempat menginap. Ini. Hingga di sana dalam salah satu manasik haji ada mabi. Ya, mabit di Mina atau di Muzdalifah, mabit, ya, bermalam menginap, waktunya ataupun tempatnya, mabit, ya. Kemudian tadi madhab dari zahaba yadhabu, zahaba pergi, ya. Kemudian madhab tempat atau waktu pergi, qatala yaqtulu membunuh, maqtalun waktu membunuh atau tempat membunuh. Syariba yashrabu minum, mashrabun waktu minum atau tempat minum. Mashrab, ya, bisa waktu minum atau bisa tempat minum. Kemudian qama yaqumu berdiri, maqam waktu berdiri atau tempat berdiri. Di dekat Ka'bah ada namanya apa? Maqam Ibrahim, disebut dengan Maqam Ibrahim. Maknanya apa? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim AS. Bukan makam, tapi maqam di tempat berdirinya. Dan di situ ada bekas jejak telapak kaki, ya, menunjukkan tempat berdiri tadi. Ini. Kemudian madbahun, ya, dari yadbahu atau yadbuhu, menyamak kulit. Menyamak kulit, ya, mafhum, ya, mengeringkan kulit itu. Ya, madbaghun berarti apa? Waktu atau tempat menyamak kulit. Jadi secara bahasa atau secara harfiah ini ada dua makna dari bentuk maf'ilun atau maf'alun tadi. Bisa menunjukkan waktu, isim zaman, bisa pula menunjukkan tempat, isim makan. Ya, misalkan tadi majlisun, secara asal ini bisa menunjukkan waktu duduk, bisa menunjukkan tempat duduk. Nah, kemudian baru dalam penggunaan, dalam kalimat, nanti sesuaikan dengan siapul kalam, sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Ya. Dalam penggunaan, dalam kalimat, sesuaikan dengan konteksnya. Kalau dibicarakan tentang suatu tempat, atau terkait dengan tempat, maka berarti itu adalah bentuk isim makan yang bermakna tempat. Tetapi kalau dalam pembicaraan itu terkait dengan waktu, membahas sesuatu yang terkait dengan waktu, dengan zaman, maka bentuk yang semacam itu berarti adalah bentuk isim zaman yang menunjukkan makna terkait dengan zaman, dengan waktu. Jadi sama, lafadznya sama, tetapi ada dua makna, sesuaikan dengan siyaqul kalam. Ya, ini seperti masyrob. Ya, kalau terkait dengan waktu berarti waktu minum. Mungkin masyrob jam sekian sampai jam sekian berarti menunjukkan itu waktu minum. Tetapi kalau misalkan masyrob ada di sebelah sana, berarti masyrob maksudnya apa? Tempat minum. Seperti itu ya, maklum ya. Baik. Jadi sesuaikan dengan siyaqul kalam. Ya. Masyarakat dan istilah masyarakat iman itu masyarakat secara bahasa sama, artinya secara lafad ya itu sama, tetapi tadi maknanya sesuai dengan siapnya. Dan di sana kalau nanti di membuka kamus ya, terlebih mungkin yang lebih rinci nanti yang kamus Arab-Arab ya, mungkin di sana penjelasan makna lebih bisa lebih rinci. Artinya fi'il zahaba yadhhabu itu ada beberapa makna. Ya, jadi pergi, terjemahannya dari zahaba yadhhabu pergi, itu hanya salah satu makna, salah satu arti yang mungkin digunakan secara umum atau yang banyak digunakan dalam kegiatan keseharian, zahaba yadhhabu pergi. Tetapi di sana ada makna yang lain dari zahaba. Kalau tadi dikaitkan dengan apa madhhab semacam itu ya, di sana mungkin terkait dengan mengikuti sesuatu, pergi dalam artian dia mengikuti sesuatu. Di mana madhhab ya itu karena dia mengikuti jalan atau pemikiran atau sesuatu. Mungkin bisa dibuka di kamus, terutama mungkin kamus yang Arab-Arab ya, nanti bisa didapatkan penjelasan di sana. Yang jelas yang perlu difahami, satu fi'il, satu kata dalam bahasa Arab itu ada beberapa makna. Tidak mesti hanya satu makna, bahkan kebanyakan atau sebagian itu mempunyai sekian banyak makna, sekian banyak arti. Ya. Dan itu tadi dalam penggunaan sesuaikan dengan siyaqul kalam, sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Madhhab, ya, contohnya ya. Ini bisa ya waktunya pergi, misalkan pagi itu madhab ilal madrasati, oh waktunya pergi ke sekolah, atau tempat perginya madhabnya ya, tempat perginya kemana, ke sekolah atau ke pasar atau kemana, seperti itu. Secara asal atau secara makna yang bias, yang umum diketahui ya, zahaba pergi berarti madhab waktu pergi atau tempat pergi. Tetapi ketika dikaitkan dengan pembahasan fikih misalnya dan masalah agama, permasalahan fikih, ya, itu tadi madhab ini mengikuti satu pemahaman dari diantara a'imah itu ya, seperti itu. Dan yang semacam ini banyak, artinya satu kata mempunyai sekian banyak makna, banyak arti sesuai dengan sejaknya tadi. Ini faedah yang asal. Nah, kemudian dari yang asal ini ada beberapa keterangan yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya, wa syadza. Ketika disebut syadz, syadza itu bentuk fi'il ya. Atau nanti dalam bahasa lain dikatakan syadzun. Ini bentuk isim fa'ilnya syadzun. Kalau fi'ilnya syadza, kalau isim fa'ilnya syadzun. Maknanya apa? Syadz tidak sesuai dengan faedah. ya, tidak sesuai dengan kaidah. Jadi berbeda dengan kaidah. Ya, ada semacam apa pengecualian atau kekhususan. Tentunya jumlahnya tidak banyak, sedikit, hanya beberapa. Yang secara umum, yang kebanyakan itu mengikuti kaidah. Secara umum kebanyakan itu mengikuti kaidah. Adapun pada beberapa kata, pada beberapa fi'al, ini syar, tidak mengikuti kaidah. Kenapa? Kalau sebabnya ya, karena yang digunakan oleh orang Arab dalam bahasa Arab seperti itu. Adapun asal usul sebetulnya ya wallahu a'lam. Tapi yang dijumpai ternyata untuk beberapa kata tertentu ini tidak mengikuti faedah. Sehingga apa? Kata-kata ini nanti tidak bisa dikiaskan pada yang lain. Kecuali kalau didapatkan orang Arab menggunakan kata itu. Jadi dasarnya dari ucapan orang Arab. Dan memang demikian, bahasa Arab tentunya didasarkan pada apa yang digunakan oleh orang Arab. Ya, kalau dasar secara umum ya, yang paling utama dari Al-Quran, kemudian dari hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dari puisi-puisi syair-syair Arab, baik jahiliyah maupun masa Islam, kemudian baru dari percakapan orang Arab secara umum. Itu dasarnya. Ya. Sehingga secara umum tadi didapatkan faedah-faedah yang sudah disebutkan, tetapi pada kata-kata tertentu itu ternyata tidak sesuai dengan faedah, berbeda dengan faedah. Di antaranya atau kata-kata tersebut yakni al-masjidu, masjidun. Masjidun dia mengikuti wazan apa? Isim zaman isim makan ini. Wazan yang maf'ilun ya. Masjidun. Dia dikasrah ain kalimatnya, masjidun. Padahal asalnya apa? Ya sajada ya judu. Ya judu. Mudhari'nya dhammah. Mudhari'nya ain kalimat dengan dhammah, ya judu. Kalau disesuaikan dengan faedah, mudhari' yang dhammah tadi yaqulu isim zaman wal makan mestinya dengan fathah. Ya. Yaqtulu menjadi maqtalun. Yasjudu kalau sesuai faedah akan menjadi masjadun dengan fathah. Tetapi yang didapatkan dalam percakapan dalam bahasa Arab isim zaman wal makan ini dengan kasrah. Terkhusus isim makan ya, ini dengan kasrah menjadi masjidun. Nah, ini syar. Bukan berarti kemudian itu salah, tidak. Tetap yang didapati demikian ya. Ya ini yang digunakan. Ini tidak sesuai dengan faedah. Sajada yasjudu sujud masjidin tempat sujud. Jadi masjid secara bahasa ya maknanya adalah tempat sujud, tempat untuk sujud. Atau juga bisa bermakna waktu untuk sujud. Tetapi yang lazim digunakan ini adalah isim makan, tempat untuk sujud. Dan ini yang termasuk yang syar tadi ya. Berikutnya masrifun al masrifu atau masrifun dari fi'il mudhari' yasrufu syarafa yasrufu dengan dhammah yasrufu ya terbit. Mestinya kalau sesuai faedah apa masrafun dengan fathah, tetapi yang ada dia dengan kasrah masrifun al masrifu ya. Wal maghribu, maghrib dari ghoroba yahrubu, mudhari'nya dengan dhammah yahrubu ya. Isim zaman wal makan menjadi maghribun al maghribu dengan kasrah tenggelam, terbenam ya, maghrib, waktu tenggelam atau tempat tenggelam, terbenam matahari. Kemudian awal matoliau, matolion dari tolaa yatoluau, ya, mudhari'nya yatoluau dengan dhammah. Ya, ini juga maknanya terbit, muncul. Ya. Kemudian wal majziru, dari jazara yajzuru dengan dhammah. Isim zaman wal makan menjadi majzirun atau al-majziru dengan kasrah. Jazara yajzuru menyembelih. Majzirun berarti waktu menyembelih atau tempat menyembelih. Wal marfiqu dari rafaqa yarfuqu, ini di antara maknanya ya, menolong atau membantu. Marfiqu ya waktu atau tempat ya, menolong atau membantu. Kemudian wal marfiqu dari faraqa yafruqu, berpisah. Mafriq waktu berpisah atau tempat berpisah. Wal maskinu dari sakana yaskunu, tinggal ya, atau menetap ya. Sakana yaskunu tinggal atau menetap ya. Maskin tempat untuk tinggal, tempat tinggal ya, atau waktu tinggal, waktu menetap. Ini. Wal mansiku, mansik, mansikun dari nasaka yansuku ya, beribadah. Mansik tempat beribadah atau waktu beribadah, jamaknya adalah manasik. Manasik dari bahasa Arab mansikun. Manasik bentuk jamak ya, manasikul jamak, mufradnya mansikun, waktu beribadah atau tempat beribadah ya, jadi nasaka dan suku. Kemudian bentuk nasarnya apa? Nusukun. Nusuk seperti dalam ayat apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ inna sholati wa nusuki, sholatku dan nusukku. Nusuk di situ adalah ibadah, secara umum ibadah itu nusuk. Ini nasaka yang suku nusukun. Kemudian ini isim zaman, isim makan, mansikun. Ini syarat ya, mestinya atau kalau sudah faedah mansakun, tetapi yang ada adalah mansikun. Kemudian wal masjidu saqata yasqutu, jatuh. Masjidun al masjidu, waktu atau tempat jatuh. Wal manbitu dari nabata yang butuh ya, nabata yang butuh ini tumbuh ya, manbit berarti waktu tumbuh atau tempat tumbuh. Ini kata-kata yang syal, yang tidak sesuai dengan faedah. Fi'il mudhari'nya tadi kebanyakan mengikuti wazan yaf'ulu dengan dhammah, tetapi ternyata isim zaman dan isim makan ini mengikuti wazan yang maf'ilun dengan kasrah. Berarti kan syal ya. Ini yang syal di sini. Dan sekali lagi, ini pada kata-kata tertentu seperti disebutkan di sini tidak bisa dikiaskan pada kata-kata yang lain. Jadi sifatnya adalah sama'i, dengan mendengar bahasa Arab, ucapan orang Arab. Kalau memang tidak pada demikian, ya sudah itu yang digunakan. Adapun yang lainnya kembali ke hukum, ke kaidah umum tadi. Yaf'ilu menjadi maf'ilun, yaf'alu atau yaf'ulu menjadi maf'alun. Itu. Wa huqiy al-fathu fi ba'dihha, dan dihukumkan fathah pada sebagiannya. Wa ujiza fi kulliha, dan dibolehkan pada semuanya. Ini terkait dengan yang tadi, yaf'alu, yaf'ulu, disebutkan di bawah, disebutkan lagi dalam naskah yang lain, disebutkan wal qiyasu al-fathu fil kull, secara qiyas itu dengan menfathah pada semuanya. Jadi pada semua yang mengikuti wazan yaf'alu dan yaf'ulu, isim zaman dan isim makan, ini difathah menjadi maf'alun, ini disiapkan dari semuanya. Adapun pada sebagiannya itu bisa di fathah ataupun juga sebagian yang lain tidak demikian. Wallahu a'lam. Dan sekali lagi dari contoh-contoh yang sebelumnya tadi, perhatikan yang menjadi patokan adalah bentuk mudhari'. Bentuk mawli itu tidak terlalu diperhatikan. Tapi bentuk mudhari'nya yang menjadi ukurannya. Kemudian yang berikutnya, hadza idza kana fi'lu sahih al-fa'il wal lam. Nah, kaidah-kaidah tadi beserta yang syadz ini, jika fi'il tersebut itu sahih fa'nya dan lamnya. Jadi fa' fi'il dan lam fi'il ini berubah huruf sahih. Fa' fi'il dari wazannya fa'la yang ulu. Fa' fi'il dan lam fi'il ini huruf yang sahih. Maka faidah-faidah tadi beserta yang syarat ini berlaku seperti yang disebutkan tadi. Syarat ini ya, fa'il dan mantia adalah sahih. Berarti apa? Kalau nanti fa'il dan mantia itu bukan sahih atau tidak sahih, bukan berubah huruf sahih, berarti huruf illah, maka ada perbedaan faidah. Ya. Jadi kalau disebutkan seperti ini maklum, idza kana fi'lu sahih al-fa'il wal lam, jika fi'il tersebut sahih fa'nya dan lamnya, maka faedah berlaku. Sehingga kalau fa' fi'il dan lam fi'il itu bukan huruf sahih, yakni hurufnya huruf illah, maka faedahnya akan berbeda. Disebutkan di sini, wa amma ghairuhu, adapun yang selainnya, selain dari fa' fi'il dan lam fi'il itu huruf sahih, yakni ketika fa' kalimah atau lam kalimah itu huruf illah, ya, bagaimana? Disebutkan di sini, faminal mu'tal lil fa'i, dari mu'tal fa', ya, mu'tal fa'. Tiga, ya, ya. Dari dia ulu di sini, kemudian fa' kalimahnya huruf illah, mu'tal. Hanya disebutkan mu'tal, tidak dirinci. Tidak dirinci bagaimana ain kalimahnya tadi, apakah kasrah, fathah atau dhammah, ini tidak disebutkan. Berarti berlaku umum. Ketika fa' kalimah ini mu'tal, fa' kalimah berupa huruf illah, ya, maka maqdurun ainuhu abadan, maka dikasrah ainnya selamanya, yakni isim zaman dan isim makan ini ain kalimah dikasrah mengikuti wazan ma'ailun. Jadi jika fa' kalimah ini mu'tal berupa huruf illah, maka isim zaman isim makan ain kalimah dikasrah mengikuti wazan ma'ailun abadan selamanya semuanya, ya, kal maudi'an wal maw'idi wal mautin wal maudin, seperti contohnya maudi'an dari wadoa, ya, untuk mengetahui fa' kalimah illah perhatikan maudinya dulu, wadoa mudhari'nya ya dha'u. Ya, ini tampak di situ pada mawdi fa' kalimah illah, itu huruf wawu. Wadha'a ya dha'u. Kemudian mawa'idun dari wa'ada ya'idi. Ya, wa'ada ya'idi. Fa' kalimah wawu, ya, mu'tal. Mu'tal fa'. Kemudian mautimun dari wasama yatimu. Kemudian mautilun dari wajila yaujalu. Wajila yaujalu. Jadi kata-kata ini mu'tal fa', fa' kalimatnya berupa huruf ailah. Nah, contohnya tadi huruf waw. Nah, ketika fa' kalimat ailah atau mu'tal fa', maka langsung otomatis apa? Isim fa', isim zaman dan isim makan mengikuti wazan maf'ilun dengan kasrah maf'ilun. Tidak memperhatikan harakat pada ain kalimatnya. Ya, di sini perhatikan ya wa'u ain kalimatnya fathah, ya idu kasrah, ya ujalu fathah. Kan tidak diperhatikan. Berbeda dengan yang sahih tadi. Kalau yang sahih diperhatikan, dibedakan dari harakat ain kalimat. Kasrah dengan fathah berbeda. Tapi ketika mertalfa itu tidak jadi pertimbangan. Yang jadi pertimbangan apa? Cukup cukup dengan fa kalimah yang mu'tal tadi. Ya, jadi ketika mu'tal fa kalimah berubah huruf silat, maka isim zaman isim makan mengikuti wazan maf'ulun. Ya. Bagaimanapun mudhari'nya tidak jadi pertimbangan. Tapi fa kalimahnya tadi ya. Wada'a yada'u maudi'un wa'ada ya'idu maw'idun wasama yausimu atau wasama yasimu maw'simun wasila yausali maw'zilun. Ya, ini contohnya. Perhatikan ya, bentuk fi'ilnya, mubareknya, maw'i mubareknya seperti itu. Ya. Wada'a meletakkan maudi' waktu atau tempat meletakkan di antara maknanya atau makna dasarnya. Kemudian wa'ada ya'idu berjanji, mau'idun waktu berjanji atau tempat berjanji, wasana yatimu mencetak, mencetak atau mencap, mau'simun tempat atau waktu mencetak, wasyajila yaujali ini bisa bermakna takut, gemetar, atau juga bermakna yang lain. Mau jilun di sana bisa diartikan dengan lubang genangan air. Ya, sesuai dengan konteksnya nantinya. Baik. Kalau wajilah yang jalu diartikan takut atau gemetar, ya mau jilun waktu gemetar atau takut atau tempat takut atau gemetar seperti itu. Ini pada mu'tal fa. Kemudian wa minal mu'tal lam, pada mu'tal lam dari fi'il yang mu'tal lam, lam kalimahnya berupa huruf ilah. Ya, ini juga tidak dari isian, berarti menunjukkan keumuman mutlak semuanya ketika lam kalimah berupa huruf ilah. Ya. Satu yang keempat yang di sini dari yaf atau fa'ala yaf'ulu. Ya. Lam kalimah ini huruf ilah. Ya. Maka maftuhan abadan di fathah selamanya. Maksudnya apa? Isim zaman dan isim makan itu ain kalimahnya di fathah. Jadi dia mengikuti wazan ma'alim yang dengan fathah tadi. Ini. Selamanya. Semuanya. Ini. Tidak ada pengecualian. Ini untuk semuanya, untuk selamanya. Pada mu'tal lam. Ini. Jadi ketika lam kalimah ini berubah huruf illah. Contohnya kal ma'wa wal mar ma wal mar wa wal maq wa wal mar'a. Ini contoh-contohnya. Ma'wa dari fi'il awa awa ya'i Jadi ini awal dan mubaraknya yakni ya. Ini lam kalimah huruf ilah awal yakni ya. Aslinya adalah ya. Kemudian bentuk isim zaman wal makan menjadi mahwa atau mahwan. Apa di sini? Ain fi'il di fathah. Ya, mahwa seperti itu. Dari nah, kemudian contoh berikutnya al-marma, marma ini dari roma yarni. Ya, lam kalimahnya huruf ilah. Maka isim zaman wal makan menjadi marma. Ain kalimahnya di fathah. Kemudian marwa dari rawa yarwi seperti roma yarmi tadi. Ain kalimah huruf ilah. Makwa dari qawa yaqwi atau dari qawiya yaqwa. Ya. Qawiyah, yaqwa. Qawiyah dan yaqwa ini ya. Ain kalimah huruf ilah. Kemudian isim zaman wal makan menjadi maqwa. Kemudian mar'a dari ro'a yar'a. Ro'a yar'a penggembala. Isim zaman wal makan menjadi mar'a karena lam kalimah huruf ilah. Awa ya'wi tadi pas tinggal menetap jadi ma'wa waktu tinggal atau waktu, atau tempat tinggal menetap ya. Dalam beberapa ayat yang disebutkan apa ada yang bisa contohkan al-ma'wa. Ya. Innal jannata hiya ma'wa. Al-ma'wa tempat tinggal, tempat menetap. Jannah bagi yang beriman. Kemudian marma dari roma yani melempar, marma waktu melempar atau tempat melempar. Kemudian marwa memintal benang atau apa? Kain ini memintal. Marwa berarti tempat untuk memintal atau waktu untuk memintal. Kemudian makwa tadi kau ya yakwa menahan atau kuat ya, waktunya atau tempatnya menahan atau untuk kuat ya. Kemudian mar'a dari ro'a yar'a menggembala ya, mengurusi. Mar'a tempat penggembalaan atau waktu untuk menggembala ya. Ini ya. Jadi ini untuk yang mu'talfa mengikuti bentuk maf'ilun secara mutlak. Kemudian yang mu'talan mengikuti bentuk maf'alun secara mutlak. Ya. Jadi berbeda dengan yang sahih tadi. Jadi sesuaikan dengan masing-masing. Kalau semua sahih pakai hukum, pakai faedah yang sahih. Tetapi ketika tak kalimahnya mu'tal, langsung pakai faedah yang mu'tal ini. Ataupun juga tadi ketika lam kalimah itu mu'tal, maka langsung mengikuti bentuk mat'alun. Sesuai dengan faedah ini tadi. Seperti itu. Ya. Dan ini juga kalau diperhatikan, yakni, yarni, ini dengan kasrah atau mubarak. Ada yang yakwa, yara'a, dan fathah pada mudarat tidak jadi pertimbangan. Kenapa? Karena ini lam kalimahnya mu'tal, maka langsung semuanya isim zaman isim makan mengikuti bentuk maf'alun seperti itu ya. Jadi bedakan yang sahih dengan yang mu'tal. Kemudian yang berikutnya faedah yang lain. Waqad tadkhulu ala ba'dihā sa'ut ta'mīthi, dan terkadang masuk pada sebagiannya, pada sebagian isim zaman maupun isim makan itu ta'mīth. Jadi pada sebagian isim zaman dan isim makan ini didahului dimasuki oleh ta'nis. Ya, huruf ta yang menunjukkan mu'annas itu maksud dari ta'nis. Ini ta' marbutah pada isim ya. Ini sebagiannya itu dimasuki oleh ta'nis ini. Dan tentunya ini juga berdasarkan sana'i, mendengar dari ucapan orang Arab, dari bahasa Arab. Ketika dijumpai sebagian dari isim zaman dan isim makan tadi ditambahkan dengan tak ta'nis, maka itu digunakan, bisa atau boleh digunakan. Tetapi kalaupun tidak ada contoh penggunaan atau penambahan tak ta'nis ini, maka ya tidak kemudian langsung serta-merta digunakan atau ditambahkan. Jadi sesuaikan dengan contoh yang ada dalam penggunaan bahasa Arab. Ini. Contohnya, kal mawinati wal makbarati wal masyrakati, seperti mawinnah. Ya, asalnya mawinnun, tetapi kemudian dalam penggunaan ada penambahan ta'nis menjadi mawinnatun. Kemudian makbarat, makbaratun. Asalnya makbarun, tetapi dalam penggunaan ini ditambahkan, dimasuki oleh ta'nis menjadi makbaratun. Masyraqatun, ya, asalnya masyraqun, kemudian ditambahkan tak ta'nis menjadi masyraqah, masyraqatun. Ini. Wasadda al-masyruqatu wal-maqburatu li-dhammi. Dan ada penggunaan yang syar, ya, didapati penggunaan yang syar, ini dengan dhammah pada ain kalimah menjadi masyruqah dan maqburah. Nah, kalau yang sesuai kaidah sahih tadi ya, itu makabbarah, ain kalimahnya di fathah ya, makabbarah, masyrafah, ini yang sesuai kaidah. Tetapi ada pula yang syar, dengan dhammah, masyrufah, makabburah. Dimana wazan yang ada pada isim zaman dan isim makan itu hanya dua, dengan kasrah atau dengan dhammah, mafilur atau mafalun. Ini wazan yang asal yang pokok hanya ada dua. Tetapi ternyata di sini tadi ada yang syad dengan dhammah, masyruqah, makburah. Ini juga sama'i, ya, mendengar dari bahasa Arab seperti ini digunakan ada sebagian. Ya. Tidak bisa disiapkan ada yang lain. Tidak bisa disiapkan. Contoh yang banyak digunakan atau contoh salah satu contoh yang sering banyak digunakan bahkan sudah terbiasa dalam bahasa kita apa? Madrasah. Ya, madrasah, madrasatun. Madrasah. Dari fi'il darasa jadi rutin. Ya. Maka isim zaman wal makan menjadi madrasatun. Asalnya dulu sesuai wazannya ya, madrasatun. Karena ini jadi itu bomba, maka isim zaman wal makan dengan fathah madrasatun. Kemudian dimasuki ditambahkan dengan tak ta'nis menjadi madrasatun. Madrasah. Madrasatun, madrasah. Artinya apa? Darasah ya berusuh belajar. Madrasah tempat untuk belajar. Jadi tahu ya, oh madrasah itu ternyata isim makan dari darasah ya berusuh tempat belajar. Contoh yang lain yang sering biasa kita jumpai, kasada, ya, tubu. Terus isim zaman wal makan menjadi apa? Maktabun. Tambahkan tak tanis menjadi maktabatun. Kata bayat tubu menulis. Maktabun meja. Meja itu apa? Tempat untuk menulis. Maktabatun, maktabah bisa bermakna perpustakaan, bisa bermakna toko buku. Artinya sesuatu yang terkait dengan menulis, tempat untuk menulis. Ya. Tapi mungkin ya agak sedikit menyimpang, tetapi asalnya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Dan tadi penambahan tak ta'nis itu ketika memang didapati contohnya, tidak kemudian bisa dikiaskan, tidak bisa kemudian masjidah. Nah, tidak bisa, kenapa? Karena di dalam bahasa Arab tidak ada. Tidak ada penggunaan seperti itu. Masjid ya masjid. Masjid datang tidak ada. Ya. Kalau masjid rosak, ada. Ya. Tapi kalau masjidah atau yang lain yang tidak ada, atau masjid isah, ada tidak masjid isah? Kalau tidak ada, tidak digunakan seperti itu. Ya. Jadi ini juga perhatikan yang semacam ini tidak mutlak, tapi pada kata-kata yang memang biasa digunakan ada penambahan tak mutlak. Ya. Mahkamah, ya. Di sini sudah jadi bahasa Indonesia ya, mahkamah dari hakama yahkumu, menghakimi, mengadili. Mahkamun isim zaman atau isim makan menjadi mahkamun, kemudian ditambahkan tak ta'nis, mahkamatun, mahkamah, tempat untuk mengadili, untuk menghukumi, mahkamah. Gitu ya. Baik. Kemudian nah, pembahasan yang ini tadi itu untuk fi'il yang sulati. Untuk dari fi'il yang sulati yang tersusun dari tiga huruf mujarab yang masih asli, tidak ada huruf tambahannya. Maka bentuknya tadi seperti itu, maf'ilun, maf'alun. Ya. Jadi dua wazan ini, maf'ilun dan maf'alun, ya. Ini kedua-duanya untuk isim zaman wal makan. Jadi bersama-sama. Bukan kemudian maf'ilun isim zaman, maf'alun isim makan, bukan seperti itu. Tetapi maf'ilun untuk isim zaman wal makan, maf'alun juga untuk isim zaman wal makan. Jadi dua wazan untuk dua jenis isim ini. Untuk semuanya, ya. Ini dari sulati mujarrad, dari kata, dari fi'il yang tersusun dari tiga huruf. Kemudian kalau yang lebih bagaimana? Wa mimma zada 'ala salasati, dan dari kata-kata dari fi'il yang lebih dari tiga huruf, kasmil maf'uli, itu seperti isim maf'ul. Maksudnya dari bentuknya, dari wazannya itu sama dengan bentuk isim maf'ulnya. Sama persis, tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan dari bentuk isim maf'ul. Hanya saja dalam penggunaan atau maknanya itu kemudian digunakan sebagai isim zaman atau sebagai isim makan sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteks dalam kalimat. Kal mudkhali wal muqami, seperti misalnya mudkhal, mudkhalun, kemudian muqamun. Ini kalau dilihat bentuknya, asalnya adalah bentuk isim maf'ul. Dari apa? Adkhala yudkhilu, ya. Dari fi'il, ya. Sulati majid, ya, ada tambahan hamzah. Adkhala mudhari'nya yudkhilu. Kemudian isim maf'ul menjadi mudkhalun. Ada sulati majid, nanti bisa dirujuk kembali. Ini isim maf'ul, mudkhalun. Nah, kemudian bentuk isim maf'ul ini juga bisa digunakan untuk isim zaman ataupun isim makan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan konteksnya tadi. Ya. Dalam satu kalimat, mudkhalun bisa itu isim maf'ul sesuai dengan asalnya, bisa pula sebagai isim zaman, bisa pula sebagai isim makan. Ya. Adkhala memasukkan. Ya, adkhala memasukkan artinya. Kemudian isim maf'ul mudkhalun, sesuatu yang dimasukkan. Ya. Misalkan ada pena dimasukkan ke kotak ini mudkhal, sesuatu yang dimasukkan. Ini secara asal ya, mudkhalun isim maf'ul, sesuatu yang dimasukkan. Tetapi dalam penggunaan yang lain sesuai yang dibutuhkan, bisa pula mudkhalun itu bermakna waktu sesuatu itu dimasukkan, waktunya, ya, waktu dimasukkannya. Atau bisa pula bermakna tempatnya, tempat dimasukkannya ke dalam kotak atau ke dalam saku atau ke mana itu tempatnya. Jadi pahami ya. Jadi bisa bermakna isim maf'ul, ini yang asal, sisa pula isim zaman ataupun isim makan. Kemudian al-muqam, ini dari aqama yuqimu, ini dengan illah. Nanti bisa dirujuk kembali pada pembahasan ini yang sulatnya juga. Madinya aqama mudhari'nya yuqimu. Kemudian isim maf'ulnya menjadi muqam, muqamu. Aqama menegakkan, mendirikan, yuqimu. Kemudian isim maf'ul muqamun, sesuatu yang ditegakkan, sesuatu yang didirikan. Asalnya demikian, ini adalah bentuk isim maf'ul. Tetapi dalam penggunaan sesuai dengan syarat, ini tidak bisa menjadi isim zaman ataupun isim makan. Muqamun bisa bermakna waktu didirikan, waktu ditegakkan. Bisa pula bermakna tempat didirikan atau tempat ditegakkannya sesuatu tadi. Ya. Jadi untuk yang lebih dari 3 huruf, bentuk isim zaman dan isim makan itu sama dengan bentuk isim maf'ul. Ya. Yang membedakan nanti adalah siapul kalam, konteks kalimatnya. Kemudian faedah yang berikutnya, wa idza katsura syai'u bil makan, dan jika sesuatu itu banyak, jika sesuatu itu banyak bil makan pada satu tempat atau pada tempat tersebut, ya, ada sesuatu yang jumlahnya banyak pada satu tempat. Ini terkait dengan isim makan ya, karena di sini disebutkan bil makan. Jadi terkait dengan isim makan. Qila fihi, maka dikatakan padanya maf'alatun. Ya, maf'alatun. Nah, ini kekhususan bentuk isim makan yang menunjukkan apa? Banyaknya sesuatu pada suatu tempat. Ini. Jadi kekhususan, tidak kemudian nanti digunakan untuk isim makan secara umum seperti yang maf'ulun atau maf'alun tadi, tidak. Tetapi di sini kekhususan, yakni ketika sesuatu itu ada banyak, jumlahnya banyak di satu tempat. Maka bisa dibentuk mengikuti bentuk maf'alatun. Minat tulati il mujarradi, dari tulati mujarrad. Fayuqalu, hanya dikatakan sebagai contoh. Arubun masba'atun, bumi atau tanah yang masba'atun. Kalau wazannya kan sesuai ya, mas'alatun. Kita lihat dulu wazannya, mas'ta'atun, mas'adatun, mas'adatun, mas'tohatun, wa mas'ta'atun. Jadi wazannya mas'alatun tadi menunjukkan sesuatu yang banyak. Apa? Mas'ta'atun dari kata sabu'un. Apa sabu'? Binatang buas. Sabu'un binatang buas. Berarti ketika dibentuk menjadi masba'atun, dari sabu'un menjadi masba'atun mengikuti mas'alatun, maknanya apa? Tadi arbun masba'atun, tanah daerah yang banyak binatang buasnya. Jadi makna dari masba'atun, tempat yang banyak binatang buas di situ. Maksadatun, dari asadun. Asadun apa? Singa. Asadun, singa. Dibentuk mengikuti wazan maf'alatun menunjukkan banyak singa di tempat tersebut. Ketika satu tempat disebut maksadat, berarti maknanya apa? Banyak singa di tempat itu. Banyak, tidak hanya satu atau dua, tapi banyak. Mas'adatun, dari zi'bun, serigala. Zi'bun, ya, serigala. Mas'adatun, berarti banyak serigala di tempat tersebut. Mab'tohatun, dari bitihun, bitih, semangka. Mab'tohatun, banyak semangka di tempat tersebut. Mab'tohatun, kista'un, itu timun, ya, kista, kis, ya. Ittaun timun atau sejenis timun, ya. Timun-timun, ya apa sejenis timun itu ya. Nah, kemudian dibentuk mengikuti wazan mat'alatun menjadi mat'ta'atun, artinya apa? Banyak timunnya. Ini kekhususan bentuk pada isim makan yang menunjukkan makna banyak, kasrah. Ini tentang isim zaman dan isim makan. Ada yang ditanyakan dari ini? Kemudian satu lagi dari tasarrufu fi'il, perubahan-perubahan fi'il, yakni ismul alat dan ism alah. Wa amma ismul alat, adapun ism alah, wa huwa ma yu'alifu bihi al-fa'ilu al-maf'ula, yakni ism yang digunakan untuk menunjukkan fa'il itu mengerjakan maf'ul dengan perantaraannya, yu'alifu mengerjakan sesuatu, mengerjakan maf'ul bi, ya, dengan isim alat tersebut, dengan perantaraan tersebut atau dengan alat, ya. Jadi alat itu dari bahasa Arab alat, jadi isim yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang digunakan oleh fa'il untuk mengerjakan maf'ul bi-nya li wusulil asari ilaihi, untuk mewujudkan, untuk mengadakan pengaruh ataupun hasil padanya. Ini isim Allah, ya, maksud dari isim Allah, bahasa mudahnya alat atau perantara yang digunakan oleh fa'il untuk melakukan perbuatan terhadap fi'ilnya sehingga terwujud hasilnya. Fayaji'u ala misali mis'alin wa mis'alatin wa mis'alin, maka dia datang, yakni dia wazannya itu mengikuti wazan berikut ini. Ada tiga wazan, yakni mif'alun wa mif'alatun dan mif'alun. Jadi isim alah ada tiga wazan ini. Mif'alun, kemudian mif'alatun dan mif'alun. Contoh lih labun, dari halaba yahribu, memerah susu. Mehlab, alat untuk memerah susu. Mikkahatun, dari kasaha yaksahu, sapu, menyapu. Mikkahatun maknanya sapu. Ini semangat dengan kanasa yaknusu menjadi miknasatun, sapu. Jadi sama ya, mikkahatun, miknasatun, sama, sapu, alat untuk menyapu. Miftahun, dari fataha yaftahu menjadi miftahun. Fataha membuka, miftahun alat untuk membuka. Kemudian diartikan kunci, karena kunci fungsinya untuk membuka. Ya. Misfatun, dari sofa yasi itu menyaring. Misfatun alat untuk menyaring atau saringan. Ini. Dan di sini tidak disebutkan fi'ilnya apa, kemudian mengikuti wazan yang mana, tetapi yang jelas isim alat itu nanti mengikuti salah satu dari tiga wazan ini yang sifatnya sama'i, tidak dikiaskan, itu saya ingin didapatkan dalam penggunaan bahasa Arabnya. Jadi ada yang mengikuti mif'alun, ada yang mengikuti mif'alatun, ada yang mengikuti mif'alun, nanti sesuai dengan sama'i tadi. Wa qalu, kemudian mereka orang Arab mengatakan mirqatun ala hadza, ya, untuk mirqatun alat untuk naik atau tangga, dari raqa yaqi itu naik, ya, kemudian isim alahnya menjadi mirqatun alat untuk naik atau tangga, ya, mengikuti wazan mirqatun, mirqatun mis'alatun. Wa man fatahal mima aradal makana. Adapun orang yang menfathah mimnya, maka dia maksud adalah makan. Jadi untuk isim ala ini cirinya apa? Mimnya roma, mimnya kasrah. Untuk isim ala, mim yang awal itu di kasrah. Mif alun, mif alatun, mif alun, mimnya kasrah. Adapun ketika mim di fathah, maka dia isim zaman atau isim makan tadi. Itu cirinya. Ya. Dan di sini untuk isim ala, ini tidak disebutkan, tetapi dari yang penjelasan yang lain nanti didapatkan untuk isim alah ini hanya berasal dari sulasi mujarab, hanya yang tiga huruf. Adapun yang lebih dari tiga huruf tidak digunakan isim alah, tidak ada contoh isim alah padanya. Jadi isim alah ini untuk khusus yang sulasi. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian wasyadza, adapun yang syadz isim alah, ada yang syaf, tidak sesuai dengan wazan tadi, yakni mudhunun, dari jahana yadhinu, alat untuk mengoles minyak. Mudhunun, alat untuk mengoles minyak. Kemudian mud, wa mudhautun, ta'ata yas'autu, nanti bisa di apa, dicari fi'ilnya seperti itu ya, dari ta'ata yas'autu, kemudian isim alahnya mudhautun, alat untuk memasukkan sesuatu ke hidung. Kemudian wa muduk pun cakpa yadukku menghancurkan, memecahkan. Muduk pun alat untuk menghancurkan atau memecahkan. Wa munukulun nakhola yanukulu mengayak. Munukulun alat untuk mengayak. Wa mukhulatun alat untuk celah, tempat celak gitu ya, alat untuk mencelak celak mata juga, dari kahala yakhulu. Kemudian wa muhrubatun haraba yahrubu merusak, muhrubatun alat untuk merusak. Ya, matmumatal mimi wal aini, syaratnya bagaimana di sini, kenapa dia dikatakan syarat, yakni di wamah mim dan ainnya. Ya, mim tambahan pada awal tadi di wamah dan ain kalimah juga dhammah, ya. Mudhunun tambahan tadi ya, mudhutun dan yang lainnya, minnya awal dhammah kemudian ain kalimah dhammah. Ini syaratnya. Kalau faedahnya apa tadi? Mis'alun, mis'alatun, mis'alun, minnya kasrah kemudian ain kalimah fathah. Ini yang sesuai faedah yang bisa dicarikan kiasnya atau contohnya dari yang didapatkan seperti itu. Adapun yang syad ini minnya bombah, ainnya bombah pada contoh-contoh tersebut. Ya. Wajah midakun, wa midakatun ala qiyati, kemudian datang pada kata midak yaduku, ini yang sesuai qiyas, midakun dan midakatun. Yang syad tadi mudukun, ya, jadi untuk yang takko, ya, dari si takko ada yang syad, yaitu muduk pun tadi disebutkan ya, muduk pun, tetapi ada pula yang kaya menjadi mijak pun atau mijak patun. Ya. Yang semacam ini juga didapatkan dari sama, dari mendengar ucapan orang Arab seperti ini. Untuk dak kaya duku ada yang syar, ada yang kaya. Adapun yang lainnya ya sesuaikan yang didapatkan bagaimana. Ada yang hanya syad saja pada kata-kata tersebut, adapun yang lainnya itu qiyas sesuai dengan tiga wazan tadi. Ini isim alah. Dan ini bentuk yang terakhir dari tasariful fi'al, dari perubahan-perubahan fi'al. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, yang terakhir di sini adalah isim alah. Ini dulu, ada yang ditanyakan? Wallahu a'lam, alasan ini untuk keterangannya. Insyaallah yang berikutnya masih satu pertemuan lagi insyaallah untuk menyelesaikan pembahasan kitab ini, Kasrif al-Mizi. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.